Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan Aqsamul Kalimah, yang mana kita akan masuk ke Aqsamul Kalimah yang ketiga atau macam kalimat yang ketiga, yaitu huruf. Tayyib, kita simak apa yang dijabarkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam kitabnya. Beliau mengatakan di sini sad. Sad itu seringkali kita sebutkan adalah asal atau matan. Di sini Ibnu Hisham mengatakan wa ammal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Adapun huruf maka dikenal atau tandanya adalah dia tidak menerima satu pun dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi huruf itu tandanya adalah tidak menerima tanda-tanda isim dan juga tidak menerima tanda-tanda fi'il. Ya. Makanya pernah dikatakan al-harfu ma laysa laha allamah ya fakis qawli bal takun hiya allamah. Huruf itu adalah yang tidak memiliki tanda, tapi dialah yang menjadi tanda. Nah, di sini. Makanya Syekh di sini atau Ibnu Hisham mengatakan tanda huruf itu adalah la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Tidak menerima satu pun dari tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Ya, nahu hal wa bal. Kemudian di sini Ibnu Hisham memberikan contoh dengan hal, harfu istifhamin, bal harfu atfin. Ya, yang mana hal dan bal ini menunjukkan kepada kita kalau huruf yang diinginkan di sini adalah huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani itu adalah ma yadullu ala ma'nan ghairi mustaqillin bil fahmi. Ya, kata yang menunjukkan kepada sebuah makna yang tidak utuh atau yang tidak bisa dipahami secara utuh kecuali bila disambungkan dengan kata yang lain. Itu huruf ma'ani. Dan itu yang menjadi pembahasan dalam ilmu nahu. Ya, berangkat dari contoh yang dibawakan Ibnu Hisham di sini hal bal, maka huruf yang diinginkan di sini adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Walaysa minhu ay walaysa minal harfi, bukan termasuk huruf, ya, bukan termasuk huruf, yaitu mahma, idma, bal, ma al-masdariyah, bahkan ma al-masdariyah, walamma ar-rabitah fil asah, dan lamma ar-rabitah. Yang dimaksud dengan ar-rabitah di sini adalah rabitatu wujudi syai' bi wujudi ghairih, yang menghubungkan tentang adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Seperti kita mengatakan misalnya, ya, lamma ji'tani akramtuka, lamma ji'tani akramtuka, tatkala kamu mendatangiku maka aku memuliakanmu. Berarti wujudul ikram, adanya pemuliaan di sini, marbutatun, terikat atau dikaitkan dengan wujudul maji', dengan adanya kedatangan. Jadi adanya kedatangan menyebabkan adanya pemuliaan. Atau bahasa gampangnya, wujudul ikram, adanya pemuliaan, dikaitkan dengan adanya kedatangan. Makanya lammah dinamakan dengan lammah al-rabitah fil asah. Jadi fil ashah di sini isyarat dari Ibnu Hisam tentang adanya khilaf ya terhadap empat kata ini, yaitu mahma, idma, ma masdariyah, dan lamma rabithah. Apakah keempat kata ini huruf atau keempat kata ini adalah isim? Ada khilaf di kalangan ulama nahu, tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam matan ini, keempat kata ini yaitu idma, ma masdariyah, mahma, dan lamma rabithah, mereka adalah isim dan tidak masuk dalam kategori huruf ya. Kemudian shin, nah di sini shin maksudnya syarah. Ibnu Hisham rahimahullahu taala memulai menyarah matan yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan di sini, lamma faraqtu minal qawli fil ismi wal fi'li, tatkala aku telah selesai ya menjelaskan atau menyebutkan tentang isim dan fi'il, syara'tu fi dzikril harfi, maka aku pun mulai menyebutkan tentang huruf. Dan huruf yang dimaksud di sini adalah harful ma'ani ya. Maksudnya aku pun mulai menyebutkan tentang huruf ma'ani. Fadzakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi. Maka aku menyebutkan bahwasanya huruf itu tandanya atau dikenal dengan tidak menerima satu pun dari tanda-tanda isim, wala min alamatil fi'li, dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Jadi merupakan tanda huruf adalah ketika dia tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il, maka itulah huruf ya. Nahu hal wa bal. Contohnya adalah hal, harfu istifhamin, bal, harfu atfin. Kedua kata ini, hal dan bal, itu tidak bisa menerima tanda-tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il, maka dapat dipastikan kalau hal dan bal itu adalah huruf. Karena tadi, keduanya tidak bisa menerima tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il, maka ta'ayyana telah dapat dipastikan kalau keduanya adalah huruf. Syekh mengatakan di sini, fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil af'ali. Ya, maka sesungguhnya keduanya, maksudnya hal dan bal, itu tidak bisa menerima satu pun dari tanda-tanda isim dan juga tidak bisa menerima satu pun dari tanda-tanda fi'il. Ya. Bal, hal tidak bisa menerima tanda-tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Fantapa an yakuna ismain, maka dapat dipastikan ya kedua kata ini hal dan bal bukanlah isim. Wa an yakuna filain, begitu pun dapat dipastikan kedua kata ini hal dan bal tidak bisa dinyatakan sebagai fiil, karena tadi tidak bisa menerima tanda fiil, begitu pun tidak bisa dinyatakan isim karena tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Wa ta'ayyana an yakuna harfain, hingga dapat dipastikan kalau kedua kata tersebut maksudnya hal dan bal adalah huruf ya, adalah huruf. Id laisa lana illa salasatu aksamin. Jadi kata Syekh, kita tidak memiliki pembagian kalimat atau pembagian kalam itu kecuali hanya tiga. Jadi kalam terbagi menjadi tiga, hanya tiga. Dan kita sebutkan seringkali ini juga merupakan ijma'nya para ulama nahu. Ya, kesepakatan para ulama nahu. Wa qad intafa itsnani, ya dua yang pertama yaitu isim fi'il ya dapat ditiadakan dari hal dan bal. Maksudnya hal dan bal itu sudah dipastikan tidak bisa dikatakan isim, juga tidak bisa dikatakan fi'il. Itu yang dimaksud dengan intafa itsnani. Fata'ayyana atsalis, maka dapat dipastikan kalau hal dan bal itu masuk kepada bagian yang ketiga yaitu huruf. Ya. Atsalis di sini maksudnya adalah huruf, ya. Ketika hal dan bal itu dipastikan tidak bisa masuk dalam kategori isim, tidak bisa masuk dalam kategori fi'il, maka dapat dipastikan kalau dia pasti masuk dalam kategori yang ketiga yaitu huruf. Ya, yaitu huruf. Kenapa? Dapat dipastikan huruf tadi karena pertama dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il, maka dapat dipastikan dia adalah huruf. Disebabkan tanda huruf itu adalah tidak menerima tanda isim dan juga tidak menerima tanda fi'il. Nah, itu tanda dari huruf ma'ani. Kemudian, huruf ya ikhwatal iman, selain terbagi menjadi dua, yaitu huruf ma'ani, huruf mabani, juga huruf ma'ani ada tiga macam. Ya, huruf ma'ani ini ada tiga macam. Ada huruf yang hanya masuk pada isim. Ya, contohnya misalnya huruf-huruf jer atau huruf-huruf khafat. Nah, itu adalah huruf yang hanya bisa masuk kepada isim. Ada juga huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il. Contohnya adalah lam misalnya. Lam itu adalah merupakan huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Ada juga huruf yang bisa masuk kepada isim, juga bisa masuk kepada fi'il. Ya, contohnya adalah hal. Ya, hal. Itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Misalnya, hal anta hadirun, masuk kepada isim. Hal zahabta ilal masjidi, masuk kepada fi'il. Nah, itu jenis-jenis huruf jika ditinjau masuknya ke kata yang lain. Bisa masuk kepada isim saja, yaitu seperti huruf jar. Bisa masuk kepada fi'il saja, yaitu seperti lam. Bisa masuk kepada isim dan fi'il. Contohnya seperti hal tadi. Kemudian saya mengatakan di sini, walamma kana minal hurufi mahtulifa fihi. Ya, di antara huruf, tatkala di antara huruf-huruf itu ada yang diperselisihkan tentang kehurufannya. Hal huwa harfun au ismun, apakah kata tersebut masuk dalam kategori huruf ataukah masuk dalam kategori isim? Nasustu alaihi, maka aku pun menyebutkan kata-kata yang diperselisihkan tersebut. Ya, kama fa'altu fi fi'lil madi wa fi'lil amri, sebagaimana juga aku melakukan hal itu dalam pembahasan fi'il madi dan fi'il amr. Jadi di dalam fi'il madi itu kan ada kata-kata yang diperselisihkan kefi'ilannya, seperti ni'ma dan bi'sa. Itu diperselisihkan apakah dia fi'il ataukah dia isim. Ya, isim. Orang-orang Kufah atau mazhab Kufah, mereka menyatakan ni'ma dan bi'sa itu adalah isim karena bisa kemasukan huruf jer. Tapi Basrah mengatakan kalau ni'mah dan bi'sa itu adalah fi'il karena bisa kemasukan ta'nis sakinah. Atau contoh lain misalnya laisa dan asa, itu diperselisihkan apakah dia huruf ataukah fi'il. Ya, sebagian ulama mengatakan laisa itu adalah huruf bimanzilati ma'an nafiyah, gitu kan. Asa itu huruf bimanzilati la'alla, yang bermakna tarajji. Sebagian ulama yang lain mengatakan laisa dan asa itu adalah fi'il. Dalilnya karena bisa kemasukan ta'nis sakinah. Ini tentang fi'il madi yang diperselisihkan kefi'ilannya. Begitupun dalam fi'il amar juga ada yang diperselisihkan kefi'ilannya. Kemarin sudah dijelaskan. Contohnya adalah seperti halumma, gitu kan? Halumma ta'ala. Ya, itu diperselisihkan apakah mereka fi'il amar atau isim fi'il amar. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah isim fi'il amar, sebagian lain mengatakan itu adalah fi'il amar. Kenapa? Karena bisa kemasukan nun, ya, nun niswah, juga dalalahnya adalah talab. Nah, di sini. Begitupun huruf, ya, sama seperti fi'il madi dan fi'il amar, ada yang diperselisihkan tentang kehurufannya. Nah, tadi disebutkan ada empat, yaitu mahma, izma, mamasdariyah, dan lamma rabitah. Ini dipersisihkan kehurufannya. Makanya saya mengatakan wahwa arba'atun, ada empat kata yang dipersisihkan kehurufannya. Yang pertama adalah izma, yang kedua adalah mahma, yang ketiga adalah ma'al masdariyah, dan yang keempat adalah lamma rabitah. Ya, sudah kita jelaskan rabitah maksudnya di sini adalah rabitatu wujudi syai'in biwujudi ghairihi. Ya, mengkaitkan tentang adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Kayak tadi kita contohkan, lamma ji'tani akramtuka. Lamma ji'tani akramtuka. Wujudul ikram marbutatun biwujudil maji. Adanya ikram dikaitkan dengan adanya maji. Makanya lamma dinamakan dengan lamma ar-rabithah. Nah, di sini. Kemudian Syekh mulai menjelaskan satu persatu tentang empat kata yang diperselisihkan kehurufannya ini. Fa amma izma, adapun izma, kata Syekh, izma itu sendiri ikhwatal iman, ya, asalnya adalah iz. Iz itu sendiri terkadang dia adalah isim, terkadang dia adalah huruf. Ya, kalau isim dia adalah zarfiyah, zamaniyah, dan dalalahnya adalah madi. Dia asalnya itu zarab, zaman, yang dalalahnya madi. Kemudian juga terkadang dia adalah huruf, yaitu huruf puja'iyah. Seperti kita mengatakan misalnya, dakhaltu al-baita fa'idha Muhammadun jalisun. Fa'idha Muhammadun jalisun. Sama di situ id puja'iyah. Ya, dia adalah huruf. Kemudian dimasuki ma. Kemasukan ma menjadi izma. Apakah dia huruf ataukah dia isim? Nah, itu diperselisihkan. Makanya saya mengatakan di sini, fahtalafa fihi sibawaih wa ghairuhu. Maka dalam masalah izma ini, berselisih di dalamnya sibawaih dan selainnya. Maksudnya selain sibawaih. Faqala sibawaihi, sibawaih berkata, innaha harfun bimanzilati in asyartiyah. Idma itu adalah huruf yang kedudukannya seperti in asyartiyah. Berarti idma itu adalah huruf syarat. Ya. Dalam pandangan Sibawai, idma itu adalah huruf syarat yang bermakna in. Faiza kulta idma takum akum. Yang artinya in takum akum. Nah, berarti idma, di sini kita irob, ya, dalam pandangan Sibawai, harfu syartin mabniun ala sukun. Dan dia menjazamkan dua fi'il mudhore. Ya. Karena maknanya in takum akum. Takum fi'lun mudhore majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Karena kemasukan huruf syarat. Akum di sini adalah jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun juga. Wa qala al-mubarridu wa ibn as-sarraji wal farisiyu. Ya. Al-Mubarrid Ibn Sarraj Al-Farisi mengatakan innaha zarfu zamanin. Jadi innaha zarfu zamanin. Idma itu dalam pandangan Al-Mubarrid Ibn Sarraj Al-Farisi adalah zarab zaman. Kalau dia zarab zaman, maka dia adalah isim. Karena zarab itu pasti isim. Ya. Wa annal ma'na fil misal. Dan makna dalam contoh idma takum akum itu adalah mata takum akum. Ya, kapan Anda berdiri, maka aku pun berdiri. Jadi mata di sini dalalahnya kan menunjukkan zaman, waktu. Maka idma juga di sini dharab zaman, berarti dia adalah isim. Ya. Wahtajju bi'annaha qabla duhuli ma kanat isman. Dan mereka berdalil, maksudnya Al-Mubarrid Ibn Sarraj, ya, dan Al-Farisi ini berdalil, ya, tentang keisiman idma adalah ketika idma ini sebelum kemasukan ma, ya, maka dia adalah isim. Karena tadi kita jelaskan sama antum, id itu adalah zorob zaman yang dalalahnya madi, ya, sebelum kemasukan ma. Begitupun setelah kemasukan ma, maka al-aslu adamut taghyir, asalnya adalah tidak ada perubahan. Tetap dia adalah isim. Sebagaimana sebelum kemasukan ma dia adalah zorob zaman yang menunjukkan madi, maka setelah kemasukan ma pun tidak ada perubahan. Tetap dia adalah zorob zaman. Gitu. Wa ujiba, namun dijawab. Namun dijawab pendalilan mereka di sini yang menyatakan al-asl adamut taghyir, asal, ya, pada dasarnya tidak ada perubahan. Dijawab bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an, bahwasanya perubahan telah terjadi di sini. Kata kalian, ya, kata kalian wahai Al-Mubarrid Ibnu Sarraj atau Al-Mubarrad Ibnu Sarraj dan Al-Farisi, kalian mengatakan al-asl adamu taghyir, pada dasarnya tidak ada perubahan. Maka kami jawab bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an, bahwasanya taghyir perubahan telah terjadi di sini. Bidalil, dalilnya apa? Annaha kanat lil madi. Pada dasarnya atau pada asalnya, id itu memang dharab zaman yang menunjukkan madi. Tapi setelah kemasukan ma, maka fasarat lil mustaqbal. Dia menjadi dharab zaman lil mustaqbal. Berarti ada perubahan di sini. Klaim kalian ada mutaghyir itu tidak tepat. Karena memang di sini ada perubahan. Yang asalnya dari zaman madi menuju zaman istiqbal. Fadalla ala annaha nuzi'a min zalikal ma'na al-battah. Maka hal ini menunjukkan kalau telah dicabut dari id itu makna zorob zaman lil madi, telah dicabut secara menyeluruh. Ya, benar-benar telah dicabut makna tersebut. Nah, hingga makna zorob zaman itu udah enggak ada. Kalau udah enggak ada makna zorob zaman, maka dia adalah huruf. Gitu. Ini pendalilan yang menjawab ini jawaban ya ulama yang membantah pernyataan kalau idma itu adalah isim. Ya, mereka mengatakan adanya perubahan ini menunjukkan telah dicabutnya makna dzarab. Kalau udah dicabutnya makna dzarab, maka klaim isim tidak tepat karena udah enggak ada makna dzarab lagi di situ. Makanya saya mengatakan di sini nuzi'a minha dzalikal makna al-battah. Ya, telah dicabut, benar-benar telah dicabut al-battah itu masdar muakkad, ya. Masdar yang berfungsi muakkid, ya, masdar yang menunjukkan taukid, ya. Karena ada dua pendapat, ya, yang tentang masalah al-battah ini secara bahasa artinya adalah al-qat'u, ya, pasti, menunjukkan sesuatu yang pasti. Ya, dalam pandangan Sibawaih, ya, dan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, ya, al-battah ini hanya bisa dipakai dalam keadaan bergandengan dengan alif dan lam. Jadi harus ada alif dan lam, menjadi al-battah, bacanya al-battah, harus dengan adanya alif dan lam. Tapi dalam pandangan ulama-ulama Kufah, boleh kita menakirahkannya tanpa alif lam. Boleh antum katakan padalla ala annaha nuzi'a min hadzalikal makna battatan, gitu, battatan, dengan membuang alif lam. Itu boleh. Jadi ada dua cara baca, ya. Pertama, boleh dengan alif lam dan itu madhabnya Sibawaih. Boleh dengan membuang alif lam dan itu madhabnya Kufah. Boleh al-battah, boleh battatah, gitu ya, tanpa al. Wa fi hadzal jawab nadhar la yahtamiluhu hadzal muhtasaru. Tapi dalam jawaban, ya, dalam jawaban mereka yang menyatakan izma huruf dan menjawab pendalilan orang-orang yang menyatakan isim ini, nadhar perlu diteliti lagi. Jawaban mereka ini perlu diteliti lagi, kata Ibnu Hisham. La yahtamiluhu hadzal muhtasar, yang tidak bisa disebutkan dalam kitab yang ringkas ini. Jadi dari kata wa fi hadzal jawab nadharun la yahtamiluhu hadzal muhtasar, ada isyarat dari Ibnu Hisham kalau yang beliau kuatkan izma itu adalah apa? Izma itu adalah isim, ya, bukan masuk dalam kategori huruf. Karena dari dalam ibarah wa fi hadzal jawab nadharun la yahtamiluhu hadzal muhtasar, beliau ingin mengkritik jawaban orang-orang yang mengatakan izma itu adalah huruf. Ya, berarti dapat dipahami Ibnu Hisham lebih condong kalau izma itu adalah isim bukan huruf. Ya, isim atau dorob zaman. Ini pendapat Ibnu Hisham. Ya, berdasarkan ibarah wa fi hadzal jawabi nadharun la yahtamiluhu hadzal muhtasar. Kemudian wa amma mahma, adapun mahma, kata beliau, ya, faza'ama al-jumhuru annaha ismun, maka mayoritas ulama nahu menyangka kalau mahma itu adalah isim. Mahma itu sendiri, ya, ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama asalnya. Ya, mahma itu yang sejatinya adalah adawatul jaza', ya, atau dia seperti syarat, isim syarat yang menjazamkan dua fi'il mudhari', ya, menjazamkan dua fi'il. Disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Qawaid Al-Arabiyah punyanya Syekh Abdul Ghani, ya, beliau mengatakan Sibawaih itu pernah bertanya kepada Khalil tentang mahma. Ya, tentang mahma ini asalnya bagaimana sih? Maka dijawab, mahma itu asalnya ma kemudian kemasukan ma, lagwan, ma yang tidak memiliki makna. Ma kemudian kemasukan ma. Nah, dan mereka, orang-orang Arab itu tidak suka menyebutkan dua huruf berulang-ulang. Mama itu enggak suka. Akhirnya mereka mengganti alif yang ada dalam ma pertama dengan ha menjadi mahma. Itu asalnya. Jadi Sibawaih menanya Khalil tentang mahma. Dijawab, mahma itu asalnya ma yang digandengkan dengan ma. Nah, ma kedua ini ma lagwan, ma yang tidak memiliki amal. Kemudian karena ada dua huruf yang berulang, ma, ma itu enggak disukai orang Arab. Istakbahu dzalik, mereka enggak suka dengan hal itu. Akhirnya alif yang ada pada ma pertama diganti ha menjadi mahma. Itu asalnya mah, mah, ma. Dan mah, ma dalam mayoritas pandangan ulama adalah isim. Bidalili kaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, mah ma ta'ti nabihi min ayatin, Mahma ta'tina bihi min ayatin. Segi pendalilannya adalah kata bihi. Ada dhamir di kata bihi yang kembali kepada mahma. Dan dhamir la ya'udu illa alal asma. Dhamir itu tidak kembali kecuali pada isim. Ini menunjukkan mahma adalah isim. Disebabkan dhamir ha dalam kata bihi kembali kepada mahma. Dan dhamir tidak kembali kecuali kepada isim. Maka mahma adalah isim. Ya. Falha kata syekh min bihi a'idatun alaiha. Maka ha dari kata bihi kembali kepada mahma. Wadhamiru la ya'udu illa alal asma. Dan dhamir, ini kaidah, tidak kembali kecuali kepada isim. Nah, ini kaidah. Ad-dhamir la ya'udu ila alal asma. Dhamir itu hanya kembali kepada isim. Artinya dhamir tidak akan pernah kembali kepada huruf, dhamir tidak akan pernah kembali kepada fi'il, ya, tapi hanya kembali kepada isim. Ya, makanya boleh kita katakan di antara tanda isim itu adalah adanya dhamir yang kembali kepada dia. Ya, adanya dhamir yang kembali kepada dia. Kemudian wa za'ama As-Suhaili wa Ibnu Yas'un annaha harfun. As-Suhaili dan Ibnu Yas'un ya mengklaim kalau mahma itu adalah huruf. Ya wastadalla ala dzalika biqauli Zuhair ibni Abi Salma ya sahibul muallaqat. Zuhair ibnu Salma yang salah satu yang memiliki muallaqat, ya syair yang digantung di Ka'bah, ya namanya Zuhair ibnu Salma. Jadi As-Suhaili dan Ibnu Yas'un berdalil dengan perkataan Zuhair ibnu Abi Salma, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha tahfa 'alan nasi tu'lam. Ya, bait syair ini ikhwan menceritakan kepada kita kalau enggak ada yang namanya akhlak perangai yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, bagaimanapun kita menyembunyikan perangai buruk kita, akhlak buruk kita, suatu saat pasti akan diketahui oleh orang lain. Ya, kalau istilahnya ya sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh ya. Sepandai-pandai antum menyembunyikan bangkai, suatu saat akan tercium baunya. Begitupun sepandai-pandai kita menyembunyikan akhlak, ya, perangai, kita sangka itu akan luput dari pandangan orang, namun suatu saat pasti akan diketahui. Itu maksud dari sini. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin, wa in khalaha ay wa in zannaha tahfa 'alan nas. Walaupun dia menyangka perangai itu ya samar atau luput tersembunyi dari orang, tu'lam, pasti akan diketahui suatu saat. Terbongkar maksudnya akhlak tersebut. Ya, jadi pendalilan yang dipakai di sini adalah mereka mengatakan takun di sini tidak mengandung dhamir, ya. Takun di sini tidak mengandung dhamir. Yang menjadi isim dari takun itu adalah khalifah, khaliqah. Yang menjadi isim dari takun di sini adalah khaliqah. Nah, berarti minnya min zaidah. Kalau begitu, enggak ada dhamir yang kembali kepada mahma, maka dapat dipastikan mahma adalah huruf. Gitu kan? Ya. Kalau tadi antum mengatakan dhamir di dalam ayat ini mahma ta'tina bihi min ayatin hanya kembali kepada mahma, mereka berdalil wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin, kata takun di sini tidak mengandung dhamir. Mana isimnya? Khaliqah isimnya. Majrurun labzan marfu'un mahallan. Ya, isim dari takun. Berarti takun tidak mengandung dhamir. Iya. Tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mahma karena isimnya adalah isim zahir yaitu khaliqah. Maka mahma di sini adalah huruf. Ini menurut Ibnu Yas'un dan As-Suhaili. Ya, tapi dijawab nanti. Kalau ya isim dari takun adalah dhamir mustatir yang kembali kepada mahma, ya. Mahma adapun min khaliqah itu adalah merupakan tafsir dari dhamir tersebut karena min tufidul bayan. Min berfungsi untuk menjelaskan ya dhamir yang mustatir tadi apa? Apa dhamir mustatir itu? Apa yang diinginkan oleh dhamir mustatir itu? Ya, khaliqah akhlak, ya. Minnya adalah tufidul bayan, berarti min khaliqatin di sini adalah tafsir untuk dhamir mustatir yang ada dalam takun dan dhamir mustatir kembali kepada mahma, maka mahma adalah isim. Nah, ini jawaban dari pernyataan As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Mungkin saya mengatakan wa takriru dalil ala annahuma a'raba khaliqatan isman litakun. Ya. Jadi dalil atau wajhul istidlal As-Suhaili dan Ibnu Yas'un adalah mereka berdua mengi'rab khaliqah sebagai isim untuk takun. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi, khaliqah itu isim takun, maka konsekuensinya takun tidak mengandung domir. Ya, takun tidak mengandung domir. Karena isimnya berupa isim zahir, yaitu khaliqah. Wa min za'idatun. Dan huruf min adalah tambahan. Berarti min khaliqatin, min harfu jar zaid mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Khaliqatin majrurun labzan biharfi min marfu'un mahallan sebagai isim dari takun. Mana domir takun? Enggak ada, karena isimnya adalah isim zahir. Berarti enggak ada domir yang kembali ke mahma? Enggak ada. Kalau begitu mahma adalah huruf. Ini pendalilan dari As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Fata'ayyana khulul fi'li min ad-dhamir. Maka sudah jelas. Kalau begitu, fi'il tidak mengandung domir. Maksudnya fi'il takun. Hulul fi'li ay fi'il takun di sini kosong dari domir. Wa kaunu mahma la maudi'a laha minal i'rab. Ta'ayyana kaunu mahma la maudi'a laha minal i'rab. Begitu pun telah pasti, kalau begitu mahma tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dan yang tidak punya kedudukan dalam i'rab itu adalah huruf. Ingat ikhwan, kaidahnya. Yang la maudi'a laha minal i'rab itu huruf. Ya. Sebagaimana kita katakan misalnya qalat fatimatu. Qalat fatimatu tak ta'nis di sini la mahalla laha minal i'rab, karena yang menjadi fa'il adalah Fatimah, maka tak ta'nis dia adalah huruf. Begitupun mahma dalam pandangan As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, la maudi'a laha minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab, kalau begitu dia adalah huruf. Ya. Kemudian saya mengatakan idz la yaliku biha hahuna law kana laha mahallun antakuna illa mubtada. Jadi di sini tidak ada yang cocok kalau memang dia punya kedudukan itu kecuali mubtada, kata Syekh. Ya, kata As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, kalau memang mahma itu punya kedudukan di sini maka tidak ada yang cocok kecuali mubtada. Wal ibtida huna muta'azzirun, dan mubtada juga di sini muta'azzir. Tidak bisa udzur. Kenapa? Li'adami rabitatin yarbutul jumlatal waqi'ata khabaran lahu. Karena tidak ada rabit yang mengkaitkan antara jumlah waqi'ah yang menjadi khabar dengan mubtada. Kalau antum katakan mahma mubtada, berarti takun inda mri'in min khaliqatin ini adalah jumlah fi'liyah khabar. Sekarang mana dhamir yang kembali kepada mahma? Sedangkan syarat dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah menjadi khobar, ada rabit yang kembali kepada mubtada. Tapi tidak ada di sini. Ya. Jadi, maka ta'ayyana la maudi'a laha minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan, berarti mahma di sini. Karena kalau kita katakan mubtada, sekarang jumlah setelahnya adalah khobar. Namun tidak ada domir yang kembali kepada mubtada di sini. Berarti klaim i'rab sebagai mubtada juga muta'adzir. Ya. Wa idza sabata an la maudi'a laha min al-i'rab ta'ayyana kaunuha harfan. Ya, kalau sudah dapat dipastikan la maudi'a laha min al-i'rab, tidak ada i'rabnya, tidak ada kedudukannya dalam i'rab, maka dapat dipastikan mahma adalah huruf. Ini kata As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Udah azan ya? Wattahqiq. Nah, ini pernyataan Ibnu Hisham. Wattahqiqu. Nah, tapi kalau kita mau tahqiq, mau teliti lebih dalam, kata Ibnu Hisam, anna isma takun mustatir. Isim dari takun itu adalah mustatir, domir mustatir. Wa min khaliqatin tafsirun limahma. Sedangkan min khaliqatin adalah merupakan tafsir untuk mahma, yang mana domir mustatir itu kembali kepada mahma. Ya gitu kan? Berarti domir mustatir itu tafsirnya adalah khaliqah, dan domir mustatir itu kembali kepada mahma. Jadi yang dimaksud dengan mahma di sini adalah min khaliqah. Ya. Kama anna min ayatin tafsir li lima fi qawli ta'ala manansah min ayatin. Ya, manansah min ayatin. Jadi min ayatin ini adalah tafsir untuk ma. Tafsir untuk ma. Ya. Tafsir untuk ma. Begitupun min khaliqatin bisa dia adalah tafsir untuk mahma. Ya, karena asalnya ikhwan, ma tadi mahma itu asalnya kan ma kemudian kemasukan ma. Ya, kemudian ada Tikrarul labzi, pengulangan lafaz itu dibenci. Akhirnya alifnya yang sukun di ma pertama diganti ha menjadi mahma. Sama di sini ma nansah min ayatin. Min ayatin adalah tafsir untuk ma. Apa ma itu ya? Min ayatin. Begitupun mahma, apa mahma itu ya? Min khaliqatin. Berarti min khaliqatin di sini adalah tafsir untuk mahma. Kalau begitu mana isim takun? Domir mustatir. Kembali ke mana? Ke mahma. Kalau ada domir yang kembali ke mahma, maka mahma adalah isim. Nah ini. Wa mahma mubtada wal jumlatu khobar. Kalau begitu irobnya, mahma adalah mubtada, takun indamri'in, ya min khaliqatin, dan seterusnya jumlah fi'liyahnya sebagai khobar. Ada enggak domir yang kembali kepada mahma? Robit, ada. Yaitu isim dari takun berupa domir mustatir yang kembali kepada mahma. Berarti sah kita mengirob mahma sebagai mubtada dan jumlah setelahnya sebagai khobar karena ada robit, ada domir yang kembali kepada mahma. Ya, perkataan wa tahqiq, ya, ini adalah merupakan isyarat dari Ibn Hisam kalau beliau menguatkan mahma itu adalah isim bukan huruf. Ya, beliau selaras dengan jumhurul ulama dalam masalah mahma kalau mahma adalah isim bukan huruf, ya. Jadi berbeda dengan pandangan As-Suhaili dan Ibn Yas'un. Kemudian wa amma ma al-masdariyah, adapun ma al-masdariyah, ma al-masdariyah itu sebenarnya ada dua macam ya. Ada ma masdariyah zarfiyah. Ada ma masdariyah zarfiyah. Ya, yang lizaman, yang menunjukkan zaman. Seperti kita mengatakan misalnya, ya, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya ini muddata dawami hayah. Muddata dawami hayati gitu kan. Berarti ma-nya ma masdariyah zarfiyah. Ya. Dinamakan ma masdariyah karena bisa kata setelahnya ditakwil ke masdar sharih. Kemudian dinamakan zarfiyah karena mengandung makna zarf. Makanya takwilnya muddata dawam. Itu ma masdariyah zarfiyah. Ada ma masdariyah yang li ghairi zamaniyah. Bukan untuk zaman. Ya. Seperti dalam ayat ini. Ya. Waddu ma'anittum. Ay, waddu anatakum. Ini kan bukan menunjukkan zaman sama sekali. Berarti ini ma masdariyah li ghairi zamaniyah. Ya, kemudian saya menjelaskan ma masdariyah itu adalah allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin, yaitu yang digandengkan dengan setelahnya itu bimasdarin. Ya, dinamakan dengan masdar. Jadi ma dengan kata setelahnya yaitu fi'il itu dinamakan dengan masdar, atau kita kata lainnya adalah masdar muawwal, gitu kan? Ya, jadi allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin, yaitu kata yang dengan setelahnya itu dinamakan dengan masdar muawwal. Nahu qauluhu ta'ala, aqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah, waddu ma'anittum. Perhatikan kata ma'anittum. Ma di sini ma masdariyah, anittum fi'il madi. Ya, fi'il madi. Ma dengan fi'il madi ini dinamakan dengan masdar muawwal. Ya, yang mana bisa kita takwil ke masdar sharih. Apa itu waddu anatakum? Nah, anatakum di sini masdar sharih, ya, takwilan dari ma'anittum yang merupakan masdar muawwal. Ya. Jadi teman-teman yang pernah belajar tentang masdar sharih, masdar muawwal pasti tahu betul ya, kalau masdar muawwal itu bisa tersusun dari ma plus fi'il madi, ya, ma plus fi'il madi, bisa juga an plus fi'il mudhari', anna isim dan khobarnya. Ya, misalnya kalau kita mengatakan ya, yasuruni antajtahida, misalnya yasuruni antajtahida. Antajtahida an plus fi'il mudhari' dinamakan masdar muawwal karena bisa ditakwil ke masdar sharih. Yasuruni ijtihaduka. Jadi an plus fi'il mudhari' masdar muawwal. Begitupun anna isim khabarnya juga. Yasuruni annaka mujtahidun. Nah, itu annaka mujtahidun masdar muawwal. Begitupun ma plus fi'il madi itu juga masdar muawwal. Sebagaimana dalam ayat ini waddu ma'anittum, ay waddu anatakum. Wa qauli syair, dan juga dalilnya adalah ucapan seorang penyair, yasurrul mar'a, ya yasurrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabahunna lahu zahaba. Di sini berlalunya malam hari atau berlalunya malam-malam itu membuat seseorang berbahagia. Padahal berlalunya malam itu juga adalah merupakan kalau umurnya itu berkurang, gitu kan? Jadi jangan berbahagia. Terkadang kita berbahagia dengan berputarnya waktu. Padahal perputaran waktu itu menunjukkan umur kita atau jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Ya. Jadi ini Syekh menggambarkan tentang orang itu bahagia dengan berputarnya waktu. Dengan berlalunya waktu itu mereka bahagia. Kalau mereka sadari berlalunya waktu itu ternyata adalah merupakan berlalunya umur. Umurnya juga atau jatah umurnya juga berkurang di dunia ini. Itu maksud dari bait syair ini. Ya, dan syahidnya adalah ma zahabal layali. Ma zahaba. Ma di sini adalah ma masdariyah berkaitan atau bergandengan dengan zahaba fi'il madi. Ya, berarti ma plus fi'il madi itu adalah masdar muawwal sebagai fa'il dari yasurru, maka bisa ditakwil ke masdar sharih, takwilnya kata sa'ay yasurrul mar'a zihabul layali atau zahabul layali. Yasurrul mar'a zahabul layali. Jadi berlalunya malam-malam itu membahagiakan seseorang. Padahal berlalunya malam juga menunjukkan umurnya berkurang. Jadi kenapa harus berbahagia gitu ya? Nah, ini intinya di sini ya, kalau ma zahaba di sini ma plus fi'il adalah merupakan masdar muawwal. Cuman apakah ma masdariyah itu isim atau huruf? Itu diperselisihkan oleh ulama nahu. Insyaallah kita baca pada kesempatan selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri. Wa minallahi azimul ajar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.